بسم الله. قال رحمه الله تعالى الثالث: أكثر الصحابة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة، روي ذلك عن سعيد بن أبي الحسن وأحمد بن حنبل، وذلك من الظاهر الذي لا يخفى على حديثي، وهو أول صاحب حديث. بلغنا عن أبي بكر ابن أبي داود السجستاني قال: رأيت أبا هريرة في النوم وأنا بسجستان أصنف حديث أبي هريرة، فقلت إني لأحبك، فقال: أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. وعن أحمد بن حنبل أيضا رضي الله عنه قال: ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الرواية عنه، وعمروا أبو هريرة وابن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله وابن عباس وأنس، وأبو هريرة أكثرهم حديثا وحمل عنه الثقات. ثم إن أكثر الصحابة فتيا تروى بن عباس. بلغنا عن أحمد بن حنبل قال: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه في الفتوى أكثر من ابن عباس. وروينا عن أحمد بن حنبل أيضا أنه قيل له: من العبادلة؟ فقال: عبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر. قيل له: فابن مسعود؟ قال: لا، ليس عبد الله ابن مسعود من العبادلة. قال الحافظ أحمد البيهقي فيما رويناه عنه وقرأته بخطه: وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته، وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم، فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم. قلت: ويلتحق بابن مسعود في ذلك سائر العبادلة المسمين بعبد الله من الصحابة، وهم نحو 220 نفسا، والله أعلم. وروينا عن علي بن عبد الله المديني قال: لم يكن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد له أصحاب يقومون بقوله في الفقه إلا ثلاثة: عبد الله ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. كان لكل رجل منهم أصحاب يقومون بقوله ويفتون الناس. وروينا عن مسروق قال: وجدت علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستة: عمر وعلي وأبي وزيد وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود، ثم انتهى علم هؤلاء الستة إلى اثنين: علي وعبد الله. روينا نحوه عن مطرف عن الشعبي عن مسروق، لكن ذكر أبا موسى بدل أبي الدرداء. وروينا عن الشعبي قال: كان العلم يؤخذ عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر وعبد الله وزيد يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض، وكان علي والأشعري وأبي يشبه علم بعضهم بعضا، وكان يقتبس بعضهم من بعض. وروينا عن الحافظ أحمد البيهقي أن الشافعي ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال: وهم فوقنا في كل علم. wajtihadin wa wara' wa aql wa amrin ustudrika bihi ilmun wastumbita bihi wa ara'uhum lana ahmad wa aula bina min ara'ina indana li anfusina wallahu a'lam. Barakallahu fi. Ini yang ketiga ya, dari perkara yang menjadi pendahuluan dalam ma'rifatus sahabah radhiyallahu anhum, yaitu sahabat yang paling banyak hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Naam. Hal itu diriwayatkan dari Sa'id bin Abil Hasan. Kemudian juga dari Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Dan itu termasuk perkara zahir yang la yakhfa ala hadisi. Tidak samar bagi ahli hadis. Hadisi maksudnya ahli hadis. Itu sangat jelas. Enggak samar. Dan Abu Hurairah itu adalah awwalu sahibi hadis. Orang pertama yang dikatakan sahib hadis. Baik. Istilah ini kata Ibnu Salah rahimahullah sampai kepada kami riwayatnya dari Abi Bakar bin Abi Daud As-Sijistani. Dia berkata, saya pernah melihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mimpi. Saat itu saya ada di Sijistan sedang menulis hadis Abu Hurairah. Kemudian mimpi. Maka dalam mimpi itu Abu Bakar bin Abi Daud tadi berkata, inni lauhibbu, sungguh saya cinta denganmu. Maksudnya Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah berkata di mimpi itu, ana awwalu sahibi hadisin kana fid dunya. Saya adalah orang pertama yang disebut sahib hadis. Ini semacam pembawa hadis yang ada di dunia. Dari situlah muncul istilah itu. Dia adalah awwalu sahibi hadis. Nah, di hasyiah nomor 1 dikatakan, qala Syafi'i rahimahullah, Abu Hurairah ahfadu man rawal haditha fi dahri. Abu Hurairah itu orang yang paling hafal dalam periwayatan hadis di zamannya, di masanya. Jelas ya? Naam. Dan juga itu barokah dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping usahanya yang sangat giat dalam menghafalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, sittatun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsarur riwayata anhu wa umiru. Ada 6 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak ya riwayat hadis dari dia dan diberi umur yang panjang, yaitu Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah katanya yang paling banyak dari 6 itu hadisnya, dan yang membawa dari dia orang-orang sifat. Artinya yang mengambil hadis dari dia banyak orang-orang sifat. Kemudian sahabat yang paling banyak fatwanya, ya, bukan hadisnya ya, tapi fatwanya yang diriwayatkan, siapa? Ibnu Abbas. Jadi kalau mau dikumpulkan majmu fatwa Ibnu Abbas itu paling banyak. Nah, jadi ada nggak ya kitab majmu fatwa Ibnu Abbas? Mungkin ada. Nah, tayyib. Nah, ini riwayatnya kata Ibnu Salah rahimahullah sampai kepada kami dari Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan laisa ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yurwa anhu fil fatwa akthar min Ibnu Abbas. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari dia dalam masalah fatwa yang melebihi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kayak gini namanya pengetahuan-pengetahuan tentang sahabat. Ya, siapa yang paling banyak hadisnya? Siapa yang paling banyak fatwanya? Gitu ya. Baik. Kemudian sampai kepada kami riwayat dari Ahmad bin Hanbal juga rahimahullah bahwa ada yang berkata kepada beliau, "Siapakah Abadilah?" Nah, ini juga termasuk dari ma'rifatul sahabat ya. Siapakah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Abadilah? Ya. Ini yang nama-namanya itu di awal dengan Abdullah. Maka Imam Ahmad mengatakan mereka adalah Abdullah Ibn Abbas, Abdullah Ibn Umar, Abdullah Ibn Zubair, Abdullah Ibn Amr. Empat orang ya. Dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Al-Abadilah. Ibn Abbas, Ibn Umar, Ibn Zubair, dan Ibn Amr bin Al-As. Ada yang bertanya kepadanya, bagaimana dengan Ibnu Mas'ud? Kan namanya Abdullah juga, Abdullah bin Mas'ud. Kata Imam Ahmad, tidak. Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk dari Abadilah. Tayyib, Al-Hafidh Ahmad Al-Baihaqi, sebagaimana yang sampai riwayatnya, kata Ibnu Salah, dari dia, dan saya membaca langsung dengan tulisannya, menerangkan apa yang dikatakan Imam Ahmad tadi. Kenapa Ibnu Mas'ud tidak masuk Abadilah ya? Kata Al-Baihaqi rahimahullah, wa hadza li anna Ibnu Mas'ud taqaddama mautuh. Yang demikian ini karena Ibnu Mas'ud itu meninggalnya lebih dulu. Wa haula, mereka yang empat tadi asyu, mereka masih hidup. Hatta hija ila ilmihim, sampai dibutuhkan ilmu mereka. Ini di zaman apa? Tabi'in ya. Dikasih umur panjang sampai generasi tabi'in. Nah, sehingga banyak orang mengambil dari mereka. Fajtama'u 'ala syai'in tila. Fa idza ijtama'u 'ala syai', maka kalau empat sahabat tadi, ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair dan Ibnu Amr sepakat atas sesuatu, nah, maka dikatakanlah di situ hadza qaulul 'abadilah atau hadza fi'luhum. Das begitu. Ini untuk urusan apa? Ijma'nya Abadilah ini. Nah, perbuatannya Abadilah. Tayyib. Ini termasuk keunikannya. Kemudian kata Ibnu Salah rahimahullah, disamakan dengan Ibnu Mas'ud dalam perkara itu adalah Abadilah yang lainnya yang dinamai dengan Abdullah dari kalangan sahabat. Itu ada berapa? Dari sahabat yang disamakan dengan Ibnu Mas'ud itu ada sekitar 220 orang. Allahu a'lam. Nah, banyaknya. Kemudian sampai riwayat kepada kami dari Ali bin Abdullah Al-Madini rahimahullah, ia berkata, tidak ada dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang pun yang punya ashab, ya, punya sahabat, murid-murid gitu ya. Yaqumuna biqauli, yang menegakkan perkataannya fil fiqh, dalam fikih. Artinya sangat banyak ngerti tentang perkataannya dalam fikih, dihafal, diriwayatkan, diajarkan gitu ya. Kecuali tiga orang. Nah, perkataannya dalam fikih itu apa? Sangat apa dihafalkan oleh orang, yaitu Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, dan Ibnu Abbas. Baik, kana li kulli rajulin minhum, masing-masing dari tiga orang itu punya ashab Ibnu Mas'ud, ashab Zaid bin Thabit, ashab Ibnu Abbas. Jadi ya, yaqumuna biqaulihi wa yuftunannas, yang menegakkan perkataan gurunya itu dan memberi fatwa kepada orang dengan perkataan gurunya itu. Nah, di masing-masing daerahnya. Kata Ibnu Salah rahimahullah, sampai riwayat kepada kami dari Masruq, dia berkata, saya dapati ilmu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum itu berhenti, ya, berakhir sampai kepada 6 orang sahabat. Umar, Ali, Ubay, Zaid. Ini Zaid bin Thabit tadi, ya. Abu Darda dan Abdullah bin Mas'ud. Nah, itu ilmunya semua sahabat Nabi itu tersarikan pada 6 ini. Kemudian ilmu 6 mereka ini berhenti pada 2 orang. Ya, kalau 6 ini kamu mau ringkas lagi, ilmu 6 ini terkumpul pada 2 dari 6 itu. Ali dan Abdullah. Ali dan Abdullah. Ini masuk. Ya. Masya Allah. Kemudian kata Ibn Sa'ad rahimahullah, sampai riwayat kepada kami semisal itu dari Mutarrif, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq. Nah, tapi dalam riwayat yang lain itu dia sebutkan Abu Musa ganti dari Abi Dar. Kemudian sampai riwayat kepada kami dari Asy-Sya'bi, dia berkata ilmu itu diambil dari 6 orang sahabat Rasulullah SAW. Dan Umar, Abdullah, Zaid, itu ilmu sebagian mereka mirip dengan yang lainnya. Dan sebagian mereka mengambil dari yang lain. Dan Ali dan Al-Ash'ari dan Ubay, itu ilmu sebagian mereka mirip dengan sebagian yang lainnya. Dan sebagian mereka mengambil dari sebagian yang lainnya. Kemudian Ibnu Salah rahim mengatakan, sampai riwayat kepada kami dari Al-Hafidh Ahmad bin Al-Baihaqi, bahwasanya Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan perihal sahabat dalam risalahnya yang qadimah. Jadi arisalah Imam Asy-Syafi'i itu ada yang qadimah, ada yang jadidah. Paham? Ada yang saat dia masih di Irak, ada yang saat dia sudah di Mesir. Ini yang qadimah. Kalau yang qadimah itu wallahu a'lam, ya, setahu ana naskahnya sudah enggak ada sekarang. Yang ada itu yang jadidah. Nah, ini yang qadimah. Dia Imam Syafi'i rahimah sebutkan tentang sahabat dan beliau memuji sahabat dengan pujian-pujian yang layak bagi sahabat, ya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah min ahli sunnah. Kemudian beliau mengatakan, dan mereka sahabat itu di atas kami dalam segala urusan ilmu, ijtihad, wara', akal, perkara yang dipahami dengannya ilmu dan yang diistimbatkan dengannya ilmu. Lihat, mengakui, ya, keunggulan sahabat radhiyallahu anhum seluruhnya, baik dalam ilmu, dalam ijtihad, dalam wara', dalam akal, dalam perkara yang diistinbatkan daripadanya ilmu. Nah, dan beliau mengatakan wa ara'uhum lana, dan ra'yunya sahabat bagi kami ahmadu, lebih terpuji. Paham? Wa aula, lebih utama bina dari, bagi kami min araina, daripada rayu kami. Indana, di sisi kami, li anfusina, bagi kami. Sangat jelas, ya. Artinya Imam Syafi'i rahimahullah juga apa? Ala manhajis salaf, di atas manhaj salaf. Bagus kamu ingat. Buat orang-orang yang suka ngaku-ngaku Syafi'iyah, ya. Tapi enggak ngerti usulnya Syafi'i rahimahullah. Ya, lihat imam kalian sangat memuliakan sahabat radhiyallahu anhum dan tidak mau apa? Menganggap dirinya setingkat apalagi melebihi sahabat. Iya kan? Rahimahullah. Wallahu a'lam.